Kanggo ibu, keluarga nomor hiji. Maduna oge nomor hiji. Kanggo barudak, kesehatan nomor hiji. Maduna oge nya nomor hiji. Kanggo chef, rasa nomor hiji. Maduna oge kudu nomor hiji. Kanggo atlet, stamina nomor hiji. Maduna nya tetep nomor hiji. Naon wae nomor hijina, madu TJ, pilihan Indonesia nomor hiji. Hatur nuhun kanggo kepercayaan saderek, anu tos milih madu TJ. Anu tos ngajantenkeun madu TJ, berhasil janten produk kategori madu, penjualan anu terbaik nomor hiji di Indonesia. Madu Indonesia nomor hiji, madu TJ pilihanku. Naon wae nomor hijina, madu TJ, pilihan nomor hiji Indonesia. Madu TJ, madu pilihanku.